Ini adalah murabata atau ribang. Yang ini salah satu dari bentuk jihad yang keutamaannya luar biasa, mulia, pahalanya besar dan tidak pernah berhenti. Ya. Setiap saat ketika dia berada di sana, walaupun tidak ada apa-apa, tapi ketika mereka menjaga, ini adalah ibadah yang besar pahala dan kemuliaannya. Ini yang dimaksud dengan riba, dan dia dikatakan dengan fi sabilillah, menunjukkan bahwa tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah. Pekerjaannya menjaga wilayah kaum muslimin, menjaga keamanan dan ketentraman kaum muslimin. Ini yang dimaksud dengan fi sabilillah. Pertama, di jalan Allah adalah yang dijaga wilayah kaum muslimin, yang dijaga ketentraman, keamanan kaum muslimin yang ada di negeri tersebut dan semua yang ada di wilayah tersebut. Kan yang kedua dari maksud fi sabilillah adalah karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya seperti yang akan kita dapatkan dalam hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama tentang keutamaan riba, hadis nomor 4877. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Ad-Darimi, qala haddatsana Abu al-Walid At-Tayalisi, qala haddatsana Laits ya'ni ibn Sa'd an Ayyub ibn Musa an Makhul an Surahbil ibn Samit an Surahbil ibn Simti an Salman radhiyallahu ta'ala an Salman radhiyallahu ta'ala. Ini hadis sanadnya cukup banyak antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abu al-Walid, yang ketiga Laits ibn Sa'd, yang keempat Ayyub ibn Musa, yang kelima Makhul, yang keenam Surahbil ibn Simti, yang ketujuh sahabat Nabi. Ya, Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala. Tujuh orang antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Salman, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin. Ribatu yaumin wa lailah, melakukan murabathah, pekerjaan yang tadi kita jelaskan, dalam jangka waktu 1x24 jam. Ya. Selai yaumin wa lailah, satu hari satu malam. Itu nilainya khairun min siyami syahrin wa qiyamih, lebih baik dari puasa satu bulan berikut dengan qiyamnya. Ya. Lebih baik daripada puasa satu bulan penuh kemudian malam harinya ada sholat malamnya. Dalam satu bulan itu siangnya puasa, malamnya sholat tahajud, satu bulan. Itu ternyata satu hari satu malam melakukan murabathah lebih baik daripada satu bulan puasa dengan sholat malamnya. Satu hari satu malam lebih baik daripada berpuasa dan tahajud satu bulan penuh. Ya. Ini dari situ saja sudah nampak besarnya pahala, tingginya kemuliaan ar-ribat, ya, melakukan penjagaan wilayah kaum muslimin. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Kemudian wa immata, itu yang pertama ya keutamaannya, wa immata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Dan jika ia meninggal dunia, maka berlarut atau berlanjut atasnya amalannya yang telah ia amalkan maksudnya pahalanya terus mengalir. Ini termasuk dari sedekah atau amal jariah. Orangnya meninggal dunia, pahalanya tetap ada. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa amina al-fattan. Berarti ada empat keutamaan dalam hadis ini. Yang pertama, nilai pahalanya ya, dalam jangka satu hari satu malam saja itu lebih baik daripada puasa berikut tahajudnya di malam hari satu bulan penuh. Yang kedua, pahalanya terus mengalir. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, akan berlanjut terus amalan yang ia amalkan di waktu melakukan amal perbuatan tersebut. Yang ketiga, wa ujriya alaihi rizquh, dan terus dilanjutkan baginya pembahagian rezekinya. Sudah meninggal dunia, rezekinya tetap ada ya, rezekinya tetap didapatkan. Ini untuk syahid sama ya. Orang yang meninggal dunia, dia mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Ali Imran 169, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ya. Mereka orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah, karena Allah, mereka bukanlah mati tetapi justru mereka hidup, dan di sisi Allah mereka diberi terus rezekinya, terus menerus rezekinya berlanjut diberikan oleh Allah ya. Ini juga didapatkan oleh orang yang melakukan ribat fi sabilillah. Yang keempat, wa aminal futtan atau fattan ya. Wa aminal futtan atau fattan, dan ia selamat atau aman dari fitnah kubur ya. Fitnah al-fattan, fitnah. Amina aman, al-futtan atau al-fattan azab atau fitnah, ujian yang ada di alam kubur. Empat keutamaan sekaligus disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini untuk orang yang melakukan murabatah atau ribat fi sabilillah ya. Terkadang mereka terpisah lama dari keluarganya, mungkin dalam dua minggu, tiga minggu berada di sana, kemudian bertemu sebentar, balik lagi. Ini berat ya. Mereka bersiaga sementara yang mereka jaga, yang mereka kaum musliminnya, pokoknya aman itu saja ya. Mereka yang memikirkan, mereka yang mengusahakan ya. Ini riba fi sabilillah yang dijelaskan oleh Nabi keutamanya. Maka yang tertera di dalam bab menjaga di sini benteng ya, menjaga benteng pertahanan di jalan Allah. Bisa maksudnya benteng pertahanan, karena biasanya dahulu di batas itu ada benteng-bentengnya, ada tapal batasnya, di sana ada pos-posnya ya, dan selalu berjalan mengelilingi tapal batas tersebut, wilayah batas tersebut, untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Ini luar biasa ya, apa yang dilakukan oleh mereka. Makanya dalam agama kita, dalam agama kita dijanjikan pahala yang luar biasa berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Ada empat dijelaskan oleh Nabi, mereka satu hari satu malam saja dengan niat karena Allah, kemudian juga menjaga kaum muslimin, wilayah kaum muslimin, maka lebih baik dari dia berpuasa satu bulan dan berikut dengan qiyamnya, dan bahkan mengalir pahala amalannya yang ia lakukan selama melakukan pekerjaan tersebut, kemudian rezekinya tidak berhenti, tidak terputus dengan kematiannya, dan bahkan di alam kubur dia pun aman dari fitnah kubur ya. Ini hadis yang pertama ya, yang kandungannya yang benar-benar sesuai dengan yang dijelaskan di dalam bunyi bab ya, bab menjaga sebenarnya ada yang kurang dalam bunyi bab ini adalah keutamaan ya. Ya, karena dalam bahasa Arabnya fadlu keutamaan. Ya, keutamaan menjaga benteng pertahanan di jalan Allah. Keutamaannya itu tadi dalam hadis yang telah kita pelajari. Hadis yang kedua 4878 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب أن عبد الرحمن بن شريح أن عبد الكريم بن الحارث أن أبي عبيدة بن أقبة أن شرحبيل بن السمط أن سلمان الخيري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث أن أيوب بن موسى. Ini sanad yang baru. Imam Muslim membawakan hadis tadi, tetapi sanadnya baru. Gurunya bukan guru yang tadi, walaupun nanti sahabatnya sama, Salman. Di sini ada tambahan Salman al-Khair. Ya, Salman al-Khairi ini gelar. Ya, Salman al-Khair radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadisnya bunyinya sama. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. وإن مات أجر عليه عمله الذي يعمل كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. Ya. Dua hadis yang ada di bawah bab ini dan jelas menunjukkan keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang menjaga wilayah kaum muslimin. Ya. Dan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Ya, yang tugasnya menjaga keamanan kaum muslimin, ya, menjaga keamanan kaum muslimin. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka kekuatan, ya, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keikhlasan. Ya. Dan kita yakin negeri kita ini negeri Islam, ya, yang menjaganya mendapatkan janji ini. Ya. Sebenarnya semuanya wajib menjaga. Semua kaum muslimin berada di tengkuk mereka penjagaan untuk wilayah mereka. Bila ada yang menyerang maka berkewajiban mereka untuk membelanya. Dan ini termasuk syahid. Ya. Termasuk syahid. Tetapi petugas-petugas khusus akan mendapatkan keutamaan seperti ini bila mana mereka mengharapkan balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab yang berikutnya yang ke-51 bab bayanis syuhada. Bab bayan asyuhada, bab penjelasan tentang orang yang syahid. Bayan asyuhada, penjelasan mengenai orang-orang yang mati syahid. Ya. Hadis yang pertama 4879 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر الله له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبتون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. Ini hadis yang pertama yang ada di bawah bab ini menjelaskan tentang siapa saja yang tergolong mati syahid, yang digolongkan matinya mati syahid. Hadisnya hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an. Nabi SAW bersabda bainama rajulun yamshi bitariq, tatkala atau ketika seseorang berjalan di sebuah jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq. Dia mendapatkan satu dahan yang menghalangi atau yang ada di jalan, dan dahan tersebut berduri. Ghusna dahan, sauk duri, ala tariq menghalangi jalan. Fa'akharahu, lalu dia singkirkan. Ya, dia singkirkan halangan tersebut, dan ini dicontohkan dengan ghusna syaukin, satu dahan kayu yang berduri. Ini hanya sebatas contoh, ya. Dan masukkan ke dalam semua yang menghalangi jalan, ya, semua yang menghalangi jalan. Orang ini lewat, kemudian tidak nampak olehnya penghalang tadi, maka dia singkirkan. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Fasyakarallahu lah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya, membalasinya dengan balasan yang baik. Faghafarallahu lah, dan Allah ampuni dosanya, ya. Ini ampun Allah, Allah ampuni dosanya. Subhanallah, hanya dengan itu saja Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan. Betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah. Dan bahkan ini merupakan salah satu dari cabang iman. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat lain dalam sahih Bukhari, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 73 sampai 79 cabang. Jadi iman itu sebuah batang, ya. Dan nanti dia akan bercabang-cabang, karena memang iman ini diumpamakan oleh Allah dengan sebatang pohon. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Ya. Tidakkah engkau melihat betapa Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik, itu iman, kalimat la ilaha illallah. Perumpamaannya seperti pohon yang batangnya dengan akar yang menghunjam ke dalam bumi, asluha thabitun, kokoh, kuat, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Setiap cabang itu menghasilkan buah, dan buahnya tidak ada musimnya, terus berbuah. Itulah iman. Dia tidak peduli bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, terus berbuah, terus memproduksi pahala. Itu syajaratul iman, ya. Memberikan buah dan tidak ada musimnya. Sepanjang waktu dia berbuah. Pagi dia berbuah, siang dia berbuah, petang hari berbuah, malam hari berbuah, apalagi di sepertiga terakhir malam berbuah, menghasilkan, memproduksi pahala yang besar. Hadhihi syajaratul iman. Di sini tadi dalam hadis yang tadi kita sempat sebutkan, Nabi SAW mengatakan iman itu sebatang pohon yang memiliki 73 sampai 79 cabang. Yang tertingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Ini cabang yang tertinggi. A'laha qaulu la ilaha illallah, wa adnaha, dan cabang yang terendah, ya, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Ini yang ada dalam hadis ini, yang menyingkirkan gangguan di jalan, yang merupakan menyingkirkan gangguan di jalan yang merupakan cabang iman yang terendah. Tetapi ini keutamaannya, kata Nabi SAW, syakarallahu lah, Allah mensyukuri perbuatannya. Allah kalau sudah mensyukuri perbuatan, maka Allah akan berikan balasan yang tidak akan mungkin sebanding dengan perbuatan. Akan diberi balasan yang sebegitu banyak oleh Allah. Di antara syukur yang Allah berikan kepadanya adalah Allah mengampuni dosa-dosanya. Faghafarallahu lah, Allah ampuni dosa-dosanya. Selesai tentang ini. Di ujung hadis ini barulah kita masuk ke hadis atau pembahasan tentang apa yang sesuai dengan bunyi bab. penjelasan mengenai orang-orang yang mati syahid. Siapa saja? Ya. Kata Nabi SAW, waqala syuhada'u khamsatun. Kata Nabi, yang syahid itu ada lima. Asyuhada'u khamsah. Khamsah berapa? Lima. Empat? Arba. Ya. Asyuhada'u khamsah. Yang mati syahid itu ada lima. Satu, al-mat'un. Orang yang meninggal disebabkan oleh ta'un. Ta'un ini wabah penyakit yang mematikan. Oleh wabah penyakit yang mematikan. Ini yang pertama, al-mat'un. Bukan artinya yang tertikam. Ya. Tetapi yang meninggal karena ta'un. Penyakit ta'un itu penyakit wabah dan terjadi di zaman Umar. Ya. Ta'un amwas namanya. Ta'un amwas. Ta'un yang menimpa sebuah wilayah di Syam namanya Amwas. Ya. Nama tempatnya Amwas dan banyak yang korban dengan penyakit tersebut. Ya. Dan yang meninggal dengan wabah itu syahid. Ya. Yang kedua, wal mabtun, wawnya dan al mabtun, ini syahid yang kedua, yaitu yang meninggal disebabkan sakit perut. Ya. Karena penyakit yang ada di perutnya, dan banyak penyakit yang ada yang disebabkan oleh perut. Ya. Kanker usus syahid. Ya. Dan yang lainnya, ini mabtun, diambil dari kata-kata batnun. Ini syahid yang kedua. Syahid yang ketiga, wal ghariq. Al ghariq, tenggelam. Ya. Orang yang meninggalnya karena tenggelam. Ini juga syahid. Ya. Wasahibul hadmi. Dan orang yang tertimpa bangunan. Ya. Tertimpa sesuatu matinya. Tertimpa sesuatu yang roboh. Al-hadam itu roboh. Dan dia meninggalnya disebabkan oleh tertimpa oleh sesuatu yang roboh. Bangunan, korban-korban gempa. Ya, yang meninggalnya karena robohan-robohan bangunan syahid. Ya. Sudah berapa? Empat. Yang terakhir dan itu yang tertinggi, wasyahidu fi sabilillah. Itu yang syahid karena meninggal di medan perang. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membela agama Allah, mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya agama Allah, melawan, memerangi orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkenaan dengan bunyi bab penjelasan tentang lima orang-orang yang dinilai syahid oleh agama kita. Ya. Orang yang disebabkan oleh wabah meninggalnya, wabah penyakit, yang meninggalnya karena penyakit perut, meninggalnya karena tenggelam, meninggalnya karena tertimpa robohan, dan yang terakhir meninggal, dan ini yang tertinggi, meninggal karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pangkal hadisnya berkenaan dengan perkara yang sangat penting dan seringkali kita lalaikan. Mengingkirkan gangguan di jalan kita sama lalaikan, padahal ampunan Allah yang dijanjikan. Ya. Dan bisa jadi tanpa kita sengaja dan kita sadari, kita justru memberikan gangguan di jalan. Ya. Saya sering kali mengingatkan kaum muslimin, membuang sampah di jalan. Ini gangguan. Ya. Membuang sampah, onggokan-onggokan sampah di jalan, ini perusak iman. Ya. Perusak iman. Membuat iman kita berkurang. Ya. Karena dia bertentangan dengan tuntunan agama. Karena bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain, apalagi sampah itu menyebarkan bau yang tidak sedap dan menyebarkan penyebab-penyebab penyakit. Ya. Nabi SAW mengatakan, ittaqul mala'inas thalatha. Hindarilah oleh kalian tiga penyebab dilaknat yang tiga. Ada tiga penyebab terlaknat. Salah satunya adalah membuang kotoran di jalan kaum muslimin. Ya. Kotoran maksudnya buang hajat. Dan dikiaskan kepada ini karena baunya. Ya. Ini sudah merusak iman. Ya. Kalau memang kita tidak mampu menerapkan imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan, jangan sampai kita membuat gangguan di jalan. Ya. Jangan sampai kita membuat gangguan di jalan. Kita lanjutkan hadis yang kedua, 4880. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna ash-shahida fiikum qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa shahid. Qala inna shuhada'a ummati idhan laqalil. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qal man qutila fi sabilillahi fahuwa shahid, wa man mata fi sabilillahi fahuwa shahid, wa man mata fi at-ta'uni fahuwa shahid, wa man mata fi al-batni fahuwa shahid. Qala ibn Miksamin, أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. Ini hadis yang kedua, juga dari hadis Abu Hurairah, tetapi redaksinya berbeda dengan yang tadi. Di sini didahului oleh pertanyaan dari Nabi. Kata Nabi kepada para sahabatnya, menurut kalian orang yang syahid itu siapa saja? Ma ta'udduna syahid fikum. Yang saya itu siapa? Kata para sahabat menjawab, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang orang yang terbunuh dalam berperang di jalan Allah, maka ialah yang syahid ya Rasulullah. Ini jawaban para sahabat. Apa kata Nabi? Kalau begitu, ya, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau begitu yang syahid dari umatku sedikit sekali. Karena yang meninggal di medan perang memerangi orang-orang yang memerangi agama Allah sedikit. Ya, kalau jawabannya seperti tadi, maka yang syahid dari umatku sedikit sekali. Menunjukkan, ini secara tersirat bahwa Nabi menginginkan dari umatnya ini banyak yang syahid. Karena keutamaan orang yang syahid. Dia berharap banyak yang syahid. Kalau hanya yang syahid itu adalah yang berperang saja di jalan Allah, berarti yang syahid sedikit sekali. Dan beliau memang berharap banyak, tetapi dari umatnya Nabi yang banyak ini tentu dengan pembatasan syahid itu hanya yang meninggal di jalan Allah di medan perang, berarti sedikit sekali kata Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, para sahabat menanyakan, qalu faman hum ya Rasulullah? Kalau begitu, kalau memang banyak yang syahid dari umatmu ini, siapa saja mereka? Qal, kata Nabi menjawab, man kutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa yang matinya terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Maksudnya berperang. Meninggal di medan perang syahid. Dan bahkan yang berperang pun, tetapi dia tidak meninggal di jalan Allah, tetap syahid. Ya. Waman mata fi sabilillah, dan orang yang meninggal tapi tidak terbunuh, tapi dalam di jalan Allah, meninggal dalam berdakwah, meninggal saat beribadah, ya, ya, ini semuanya syahid, walaupun tidak terbunuh, ya, walaupun tidak terbunuh, tetapi meninggalnya saat di jalan Allah beribadah, melakukan ketaatan. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala maka tergolong syahid menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang mangkutila, yang terbunuh, kalau ini yang mati fi sabilillah. Walaupun dia tidak terbunuh, namun dia di jalan Allah. Di jalan Allah ini luas dalam belajar agama. Ya, di jalan Allah. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, maka dia di jalan Allah. Meninggal syahid. Ya. Syahid. Kita sudah sering melihat kawan-kawan kita yang yang meninggal dunia dari para penuntut ilmu. Ya, ada salah satu dari mereka yang meninggal dan luar biasa dari belajarnya, nampak bahwa saya memang thalabul ilmi, amalannya, akhlaknya, ibadahnya. Ya, meninggal dan luar biasa para penuntut ilmu yang mengantarkan jenazahnya, ya, ke pekuburan Baqiyah malam hari ini. Sampai-sampai guru kita ayahnya Syekh Abdul Razak, karena dia, beliau yang meninggal ini juga salah satu dari yang hadir di majelis hadis yang diajarkan oleh Syekh Abdul Razak dan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak. Beliau meliburkan pengajiannya untuk mengantarkan jenazahnya ke kuburan, dia ikut mengantar. Bahkan Syekh Abdul Razak sendiri yang turun ke dalam kuburan untuk menyambut jenazahnya. Orang Indonesia. Karena kita tahu dia fisabilillah dan dia syahid dalam belajar. Ya. Dan semua yang belajar agama, dalam proses belajar agama meninggal dunia, dia syahid. Kemudian waman mata fit ta'un, orang yang meninggal, ini yang tadi yang mat'un ya, meninggal dikena wabah ta'un, fahuwa syahid. Waman mata fil batni, dan orang yang meninggal disebabkan oleh perut, penyakit yang ada di perutnya, fahuwa syahid. Itu yang mabtun dalam hadis yang pertama. Kalau yang ta'un ini yang mat'un dalam hadis yang pertama. Ya, mat'un wal mabtun. Ya. Kemudian sudah berapa ini? Empatnya. Kutila mata. Ini dua ya. Kutila fisabila, mata fisabila, dua. Ya, yang mata fisabila ini ada di hadis yang pertama. Ya. Kemudian yang ta'un sama, ada yang di hadis pertama. Kemudian yang disebabkan oleh sakit perut juga, penyakit perut juga ada di hadis pertama. Yang tidak ada yang tenggelam ya. Dan kemudian yang meninggal disebabkan oleh robohan. Ya, meninggal karena ditimpa oleh benda yang roboh, bangunan yang roboh, dinding yang roboh, tembok yang roboh, pagar yang roboh. Ya. Ini meninggal syahid. Makanya di ujung hadis qala ibnu miqsam berkata perawi yang lain, ya, asyhadu ala abika, yaitu Abu Saleh. Jadi Miqsam ini setingkat dengan Suhail yang ada di sanad yang pertama, Suhail bin Abi Saleh. Ya, Suhail bin Abi Saleh ini meriwayatkan dari ayahnya Abu Saleh, Samman al-Zakwan namanya, murid dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ibnu Miqsam ini setingkat dengan Suhail. Dan Ibnu Miqsam ini juga meriwayatkan hadis yang sama dari ayahnya Suhail ini, itu Abu Saleh. Dan dia bersaksi, saya bersumpah asyhadu bahwa saya dapatkan dari ayahmu dalam hadis yang sama ini bahwa dia juga mengatakan wal ghariqu syahid, orang yang mati tenggelam syahid. Ini tambahannya. Untuk hadis yang kedua ini ada tambahan dari perawi yang lain, yaitu Ibnu Miqsam, yaitu wal ghariqu syahid. Al-ghariq yang meninggal atau mati tenggelam. Ya. Yang mati tenggelam, tenggelam ya, jatuh ke air, meninggal karena air. Walaupun air matinya di parit. Ya. Tenggelam dalam air. Di laut, di sungai, di danau, ya, syahid. Ya, hujan lebat, ya, paritnya banjir, ya, masuk dia ke sana meninggal, syahid. Ya, syahid. Tayyib. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dan ada empat hadis lagi pendek-pendek ya. 4881, berikan di bawahnya juga nomor sampai terakhir. 4882, halaman berikutnya 4883, yang terakhir 4883. 4881 ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abdul Hamid ibnu Bayan al-Wasiti qala haddatsana Khalidun an Suhail bihadzal isnad mithluhu ghaira anna fi hadithihi qala Suhailun qala Ubaidullah ibn Miqsam ashhadu ala akhika annahu zada fi hadzal hadith wa man ghariqa fahuwa syahid. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya, ada tambahan orang yang tenggelam ya. Ya, ada tambahan juga tentang yang diantara yang syahid itu adalah orang yang tenggelam. Wa man ghariqa fahuwa syahid. Orang yang tenggelam matinya syahid. Hadis kedua atau hadis yang berikutnya 4882, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Suhailun بهذا الإسناد وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله بن مقسم أن أبي صالح وزاد فيه والغريق شهيد. Sama dengan hadis yang tadi 4840, Ibnu Miqsam yang ada di ujung hadis 4880 itu namanya Ubaidullah. Namanya Ubaidullah Ibnu Miqsam, murid dari Abu Saleh yaitu ayahnya Suhail. Hadis yang berikutnya 4883, Imam Muslim mengatakan haddatsana Hamid bin Umar al-Bakrawi qala haddatsana Abdul Wahid yakni bin Ziyad qala haddatsana Asim an Hafsah binti Sirin. Ini perempuan ya, perawi hadis, Hafsah bintu Sirin. Ini keluarga ahli ilmu, ahli hadis. Saudaranya Muhammad Ali ya. Muhammad ibn Sirin, Ali ibn Sirin, Hafsah binti Sirin, ini semuanya perawi-perawi hadis. Ya. Warga hadis. Hafsah binti Sirin qala li Anas ibn Malik. Berkata kepada saya guru saya Anas ibn Malik. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga belajar dari laki-laki. Belajar agama dari laki-laki. Karena Hafsah ini gurunya di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Walaupun proses belajar mengajarnya tidak akan ya, ada bercampur baur ya. Sebagaimana yang dikisahkan dari Aisyah ketika mengajar murid laki-lakinya pakai tabir ya. Qala li Anas bin Malik, kata Anas bin Malik kepada Hafsah bintu Sirin, bima mata Yahya bin Abi Amrah ya. Apa penyebab meninggalnya Yahya ibn Abi Amrah? Kata Anas bertanya kepada siapa? Hafsah bintu Sirin. Ya. Ini menunjukkan bahwa sah-sah saja seseorang ditanya kenapa apa sebabnya meninggal dunia. Ya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Anas kepada Hafsah. Bima mata Yahya ibn Abi Amrah? Qalat qultu bitta'un. Kata Hafsah, meninggalnya disebabkan oleh wabah penyakit taun. Qalat, kata Hafsah, faqal, lalu Anas berkata lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira dengan hadis. Qala Rasulullah sallam, at-taun syahadatun li kulli muslimin. Penyakit taun ini menyebabkan syahidnya setiap muslim. Ya, jadi taun itu bukan sesuatu yang buruk ya. Bila mana ditimpa oleh penyakit ini maka merupakan persaksian. Jadi taun itu nanti bersaksi di hadapan Allah, saya yang menyebabkan dia meninggal dunia. Nanti maka yang meninggalnya terhitung syahid. At-taunu syahadatun li kulli muslim. Taun itu menyebabkan syahidnya muslim. Jadi syaratnya muslim. Syaratnya juga muslim, karena di sini likulli muslim, yang meninggal muslim dan dia meninggalnya disebabkan oleh taun wabah ya, maka dia syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir dan ini hanya sebatas sanad saja, wa haddatsanahul Walid bin Syuja' qala haddatsana Ali bin Mushir an 'Asimin fi hadzal isnad bi mithlihi. Ini sanad yang baru dibawakan lagi oleh Imam Muslim, hadis yang senada dengan hadis sebelumnya tentang sebagian dari orang-orang yang dinilai syahid disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu seperti ta'un atau tenggelam, wal ghariqu syahid, berkali-kali wal ghariqu syahid. Dan ghariq ini kita sudah jelaskan tadi, yang meninggal tenggelam dalam air, ya, meninggal tenggelam dalam air, dalam kolam renang pun ya syahid, dalam parit syahid, ya, apalagi dalam laut, ya. Ini wal ghariq, ini yang maksud dengan orang yang meninggal disebabkan tenggelam dalam air. Dan itulah beberapa jenis orang-orang yang syahid. Dan perbedaannya jenis-jenis syahid tadi dengan syahid di jalan Allah dalam perilaku atau sikap orang yang hidup kepada mereka. Kalau yang empat, meninggal karena sakit perut, meninggal karena ta'un, meninggal karena tenggelam, meninggal karena ditimpa oleh bangunan yang roboh, ya, itu dikafani, disolati, dimandikan, ya. Sementara yang syahid dengan Allah itu tidak dikafani, ya, tidak dibuat kapan untuknya, pakaiannya saja, tidak dimandikan pula, karena nanti kata Nabi SAW dia dibangkitkan membawa darah ketika dia mati syahid. Jadi darahnya itu merah, tetapi kata Nabi, hadisnya sudah kita baca dalam Sahih Muslim ini juga, al-launu launu damin, warnanya warna darah, wa harum aromanya kasturi, warihuhu rihul miski, harumnya luar biasa, somerbak, tercium oleh semua manusia di padang mahsyar. Keutamaannya belum masuk surga lagi, di padang mahsyar saja dengan membawa darah lukanya, ya, ia akan dilihat, disaksikan, dihirup aroma harumnya oleh manusia di padang mahsyar. Ini keutamaan yang luar biasa. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan pahala juga. Ya. Kalau yang syahid di jalan Allah ini, mereka nanti di sisi Allah didapatkan rezeki, ya. Kemudian hidup mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala tingkatannya tertinggi. Sementara yang tadi tentu sesuai dengan amal kebaikannya. Ya, kalau dia berdosa gharik syahid, tetapi dosanya tetap akan dituntut. Ya. Akan dituntut. Apa kalau seandainya dia bertobat dari dosanya, bisa jadi sebab kematiannya juga bisa menjadi proses pengampunan dosanya. Allah Maha luas ampunannya. Nanti kalau dia berdosa, diampuni dosanya oleh proses meninggalnya karena tenggelam, karena tertimpa bangunan yang roboh. Tentu dosanya yang terhapus itu tidak akan mungkin, karena amalannya tidak ada, dosanya saja yang diampuni, tentu tidak akan sama dengan yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya, walaupun statusnya ketika meninggal dunia sama, yaitu apa? Syahid. Ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.